Baik, jadi itu saya katakan paket ya, paket-paket pembersihan yang Allah berikan kepada kita, istilah saya saja, yang kita bisa aplikasikan ya. Dan itu Masya Allah sekalian, saya adalah sekitar 3-4 pekan yang lalu lah bertemu dengan seorang umurnya kayaknya masih 28 tahun. Dia cerita ke saya dan apa namanya menceritakan tentang pengalaman kesehatan hidupnya. Jadi di umur seperti itu ternyata hampir ada mungkin sekitar 3-4 penyakit, sampai ke diabetes yang dia mungkin belum parah banget yang dia rasakan. Kemudian dia mulai memperbaiki polanya. Dari mana dia belajar? YouTube. Ya, nonton apa-apa di video saya gitu kan, nonton gitu kan, Masya Allah. Akhirnya ya, dari berat badan hampir 85 lah kurang lebih, terus turun sampai ke 65 dan stabil sekarang dia di berat badan itu. Dan salah satu yang dikerjakan memang apa? Ngurangi makan nasi. Ya, tadi saya bilang nggak perlu makan nasi sebenarnya, karena karbo yang kita butuhkan itu bukan cuma sumber dari nasi, tapi bisa juga dari singkong ya. Jadi makan lauknya nanti boleh campur dengan ini, mereka-mereka ini ya, singkong, apa, tales ya, kentang, apa-apa ya, nggak perlu nasi ya, seperti itu. Makanya biasanya kalau saya kajian seperti ini, biasanya saya tantang tuh jemaahnya ya, bener nggak pengen hidup sehat? Mau saya tantang? Mau? Mau nggak hidup sehat? Serius? Janji ya? Janji nggak? Allah saksinya. Syaratnya apa? Nggak usah banyak-banyak syaratnya. Ya, selama satu minggu aja. Satu minggu aja. Ya, Anda kurangi atau bahkan stop nasinya. Seminggu aja. Terus kalau saya pengen makan karbo-karbonya gimana? Nggak apa-apa, ganti ini aja. Nasinya dikurangin. Ya, yang pertama itu. Yang kedua apa? Semua jenis makanan yang berbasiskan atau menggunakan tepung terigu, stop. Seminggu aja. Lihat tadi badannya kayak apa, enak mah. Yang gak usah sebut lah apa makanannya. Itu aja. Seminggu dulu, coba rasain. Mau tambah satu lagi? Tantangannya? Boleh. Semua makanan yang diolah menggunakan minyak. Berat. Nanti paling buat foto doang. Nanti dia foto gitu kan, sosmed, alhamdulillah habis kajian Dr. Zaidul ini makan sehat nih, tales segala macam. Itu di depannya, belakangnya nasi goreng. Kelakuannya biasanya kayak begitu. Enggak apa-apa, yang penting mulai dulu. Ya, seperti itu. Nah,